Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت السميع العليم. Bapak Ibu sekalian, malam ini kita akan membedah buku yang sangat menantang untuk dibaca, Zionis dan Syiah bersatu antar Islam. Buku ini ditulis oleh anak muda dari Jakarta bernama Muhammad Izzarul Nafalan Tawibi, dan saya diminta untuk memberikan pengantar. Saya berikan pengantar tentang bagaimana hubungan Yahudi dan Iran dalam kaitan dengan menghadapi umat Islam Al-Sunnah wal Jamaah. Kami berpikir kalau melihat judul ini ada dua kata utama, Zionis dan Syiah. Mengapa ada istilah Zionis atau Zionism? Memang itu berawal dari perjalanan panjang Bani Israel yang kemudian mereka mengklaim seluruh nabi yang benar apabila datang dari Bani Israel, karena mereka adalah menganggap diri sebagai manusia-manusia pilihan Tuhan. Mereka bilang dia the chosen people. Makanya ketika muncul nabi terakhir akhir zaman, Nabi Muhammad SAW, bukan dari keturunan Bani Israel, maka mereka marah, mereka menolak, dan timbul kedengkian yang luar biasa, dan itu terus berjalan. Pada saat Rasulullah SAW masih hidup, mereka berkali-kali berusaha untuk meracun, membunuh, bahkan kemudian bersama-sama dengan kaum kufar pada perang Azab memerangi, dan akhirnya melihat perilaku-perilaku kaum Yahudi yang seringkali melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam perjanjian dan pengkhianatan-pengkhianatan sebagai warga negara, yang kemudian mereka berada tinggal di daerah Khaybar. Dan kaum Yahudi mereka terdiri dari tiga komponen, Bani Qaynuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraisy, yang mereka punya benteng namanya Khaybar. Makanya pada tahun ke-6 mereka diserang oleh umat Islam bersama Rasulullah, sehingga kemudian jatuhlah benteng Khaybar, dan kemudian kaum Yahudi setelah itu diusir dari wilayah Jazirah Arabia, dan mereka diaspora. Diaspora menyebar ke mana-mana, ada ke Yaman, ada ke Irak, bahkan sampai masuk ke wilayah Spanyol, Eropa, kemudian masuk ke Amerika, dan sampailah juga ke Indonesia. Bersama dengan rombongan VOC Belanda, di situ ada rombongan orang-orang Yahudi yang membawa misi Zionisme ke Indonesia. Kita akan lihat nanti rangkaian perjalanan itu, dan apa hubungannya dengan Syiah. Tema kedua kita adalah masalah Syiah. Sekalian, kalau kita melihat istilah Zionism dari bahasa apa Yahudi, mereka bilang namanya Zion. Saya sendiri pernah berkunjung ke Israel dan datang ke Bukit Zion. Bukit Zion ini tempat dikuburkannya mereka bilang King David, yang kalau kita sebut sebagai Nabi Daud. Mereka tidak menyebut Nabi, tetapi mereka menyebut apa? King, Raja, King David, yang dikubur di Bukit Zion. Makanya mereka mengatasnamakan diri dengan Zionism. Kelompok Zionism ini adalah gerakan politik Yahudi, ya, yang kemudian setelah mereka melakukan diaspora di berbagai negara, sampai mereka menguasai Eropa, kemudian mereka masuk ke Amerika, menguasai Amerika, dan nanti kita lihat bagaimana gerakan lobi Yahudi di Amerika, sehingga mencengkeram Amerika, sehingga kemudian Amerika tidak punya pilihan lain kecuali mengikuti kehendak-kehendak orang Yahudi itu, termasuk kebijakan-kebijakan Bani Israel. Ikhwan berkutikum yang perlu saya ingatkan, jangan pernah mengecap Israel. Banyak para mahasiswa, para demonstran, karena emosional mereka mengatakan Israel go to hell, haram itu. Karena Israel itu nama Nabi. Nabi siapa? Nabi Yakub. Namanya Israel tidak boleh kita sebut. Israel go to hell itu nama Nabi. Kalau Yahudi betul, Allah mengecam orang Yahudi. Ungkapan Yahudi dikecam oleh Allah Taala. Walan tarza angkal Yahud walan nasara hatta tadabbiya bilatah. Wala tajidanna ashaddan nasi adawatan lilladzi amanu al-yahud thumma lladzina asrafu. Yang paling kamu temukan wahai orang-orang beriman, manusia-manusia yang paling benci kepada kalian adalah kaum Yahudi dan orang-orang yang musyrik itu. Makanya Yahudi dikecam oleh Allah dalam Al-Quran, dan Rasulullah SAW juga mengecam kaum Yahudi. La'anallahu al-yahud wa al-nasara sebelum dia wafat. Beberapa saat sebelum dia wafat, beliau mengatakan la'anallahu al-yahud wa al-nasara ittakhadhu kubur anbiya'i masajid. Hadis ini dibawakan oleh 14 sahabat Nabi, hadisnya sahih, di mana Rasulullah SAW mengecam kaum Yahudi karena mereka telah menjadikan kuburan-kuburan nabinya menjadi tempat-tempat ibadah sebagai masjid. Ikhwan fillah, makanya kita jangan mengecam Israel, tetapi mengecam apa? Bani Israel atau kemudian kaum Yahudi itu. Nah, di antara kaum Yahudi ini ada kelompok namanya Zionis. Mungkin saya sarankan Anda membaca buku karangan orang Yahudi namanya Henry Mackau PhD. Dia warga Amerika, menulis buku tentang gerakan Zionisme ini. Diberikan judul Illuminati Menggenggam Dunia. Sudah dalam bahasa Indonesia. Baca buku itu biar Anda sebagai mahasiswa, sebagai orang muslim tahu bagaimana kekuatan kaum Yahudi Zionis ini bergerak untuk menghancurkan Islam dan umat Islam. Memang upaya yang dilakukan oleh tim ilmiah dari Enciklopedi yang dikeluarkan oleh Nadwat Syabab, ya, Al-Mawsu' Al-Muyassara, itu setelah mengumpulkan data sebanyak mungkin tentang gerakan Yahudi, mereka menyimpulkan ada tiga hal. Bahwa Zionisme ini, yang Zionisme Yahudi ini mempunyai misi tiga hal. Yang pertama, mereka mempunyai rancangan besar mendirikan Israel Raya. Sekarang baru 80% mereka menguasai Palestina. Ini akan memanjang sampai Furat Efrat yang ada di Irak. Mereka akan melebarkan penguasaan sampai ke Efrat ini. Ini gerakan Israel Raya yang akan mereka dirikan. Yang kedua adalah menundukkan semua bangsa-bangsa di dunia menjadi budak-budak Yahudi. Dan yang ketiga, menghancurkan Islam dan umat Islam. Inilah tiga misi besar Yahudi Zionis untuk menggenggam dunia, menguasai dunia. Karena itu Henry Mackau menyebutkan gerakan mereka yang paling utama tadi itu nampak di Amerika, di Eropa, termasuk di Indonesia. Melalui apa? Penguasaan perbankan. Makanya bankir-bankir Yahudi Zionis ini menguasai betul bagaimana perbankan dunia ini di tangan mereka. Makanya Paul Wolfowitz, seorang mantan duta besar Amerika di Jakarta, ketika balik ke negerinya, dia menjadi wakil menteri pertahanan, dan dialah otak penyerangan invasi Amerika ke Irak. Yang setelah selesai melaksanakan tugasnya, maka dia diangkat sebagai Direktur World Bank. Ketika dia datang ke Indonesia sebagai wilayah yang pernah ditempati tugas dia sebagai duta besar, dia berkunjung ke salah satu pesantren di Parung, Bogor. Apa yang terjadi saudara sekalian? Sama kiai pesantren itu dikasih sorban. Seakan-akan dia berjuang Islam. Bahlulnya orang seperti ini karena tidak tahu gerakan Zionisme internasional. Padahal Paul Wolfowitz ini orang tengik yang membunuh banyak umat Islam yang ada di Irak itu. Dan di sanalah kemudian kita lihat bagaimana kerjasama Yahudi Zionisme terutama dengan kaum Syiah Iran yang kemudian bekerja sama di Irak. Ikhwan barakallahu, sekedar untuk menyampaikan bahwa Zionisme ini berawal dari gerakan sekitar 200 lembaga semacam yayasan kaum Yahudi berkumpul di Switzerland tahun 1898 dipimpin oleh Herzl. Herzl ini Yahudi dari Australia, yang kemudian mereka berkumpul di Switzerland untuk merancang yang kemudian kita kenal atau mereka sebut sebagai Protokol Zionis. Protokol Zionis itu, dan itu menyebar rahasia itu setelah sekian lama menjadi rahasia mereka, kemudian terbongkar. Dan terbongkarnya itu dari Rusia. Yang jelas sekalian, dari pertemuan tokoh-tokoh Yahudi ini melahirkan satu rancangan untuk mereka punya semangat 50 tahun ke depan kita harus punya negeri Israel. Itu terjadi tahun 1898. Persis 1948 dideklarasikanlah negara Israel oleh kaum Yahudi. Rencana 50 tahun itu dikerjakan secara matang oleh mereka. Sepakatlah seluruh kaum Yahudi untuk mendirikan negara Israel. Pada dalam perjalanan, setelah mereka membentuk Protokol Zion sebagai langkah-langkah untuk mencapai Palestina sebagai negara Israel, Inggris yang waktu itu banyak menguasai negara di Timur Tengah dan di Afrika serta di benua India, Malaysia dan yang lainnya, menawarkan kepada komunitas Yahudi, kami beri kalian Uganda untuk kalian mendirikan negara Israel di sana. Mereka menolak, tidak, kita tidak ada kaitan dengan Uganda, kita tidak punya sejarah di Uganda, kita mau Palestina. Makanya dalam perjanjian Balfour, itulah awal perjalanan mengapa kemudian Yahudi itu menguasai Israel dan Palestina karena dukungan daripada Inggris. Awalnya sebelum terjadi itu perlu diketahui bahwa Syam, Palestina, Lebanon, Syria, Yordan dan sejumlah negara-negara Arab itu berada di bawah kekuasaan Turki Utsmani. Sehingga kemudian Herzl sebagai pimpinan Yahudi Zionis datang ke Turki sebagai pusat pimpinan khilafah Islamia, waktu itu dipimpin oleh Sultan Abdul Hamid. Persisnya kalau salah tahun 1919. Datang ke Turki dengan membawa dana yang tidak sedikit dari pengumpulan dana-dana pembesar-pembesar Yahudi itu, melakukan negosiasi dengan Sultan Abdul Hamid untuk membeli tanah di Palestina. Tetapi sangat mengagetkan jawaban Sultan Abdul Hamid bahwa kami tidak akan menjual satu jengkal pun tanah Palestina kepada kaum Yahudi karena itu adalah tanah suci milik umat Islam. Ditolaklah kehendak daripada Herzl ini, meskipun dananya tidak sedikit jumlahnya. Karena Sultan Abdul Hamid menolak permintaan mereka, maka sejak itu kaum Yahudi melakukan gerakan-gerakan di Turki. Persis tahun 1924 tumbanglah khilafah Islamia Turki melalui kader Yahudi yang bernama Mustafa Kemal Atatürk. Dan Mustafa Kemal Atatürk inilah yang dilulukan oleh Pak Soekarno pada saat akan berdirinya negara Indonesia ini. Bacalah tulisan-tulisan Pak Karno itu. Ikhwani Bartofikum, Mustafa Kemal Atatürk adalah kader Yahudi yang dipersiapkan untuk menumbangkan negara Islam Turki melalui gerakan Yahudi yang dipimpin langsung oleh kaum Yahudi yang berpura-pura masuk Islam, namanya Yahudi Daunama. Di Turki itu ada komunitas Yahudi yang diaspora lari diantaranya ke Turki, mereka pura-pura masuk Islam, mereka inilah yang kemudian membuat langkah-langkah sampai terbentuknya kader-kader semacam Mustafa Kemal Atatürk dan berhasil menumbangkan Turki. Dengan itu jalan menuju Palestina sudah mulai terbuka. Maka masuklah kekuatan-kekuatan Inggris, sampailah kemudian diserahkan sebagian Palestina itu kepada Yahudi, dan deklarasi Yahudi terhadap negeri Israel persis tahun 1948 sesuai dengan rancangan mereka yang 50 tahun itu. Ikhwani barakallahu'alaikum, jangan lupa Allah telah mengingatkan kepada kita di dalam surat Al-An'am ayat 112, wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwan syayatinal insi wal jinni yuhi ba'dhum ila ba'dhin zukhrufal qawli ghurura walau syaa rabbuka ma fa'aluhu fadharhum wa ma yaftarun. Allah SWT menyebutkan bahwa demikian kami jadikan setiap nabi musuh-musuhnya dari jenis setan manusia dan jin. Berarti kan bukan cuma setan jin. Yang Allah sebutkan pertama kali apa? Setan-setan manusia dan jin. Setan itu sifat. Bagi siapa saja yang menyimpang dari garis kebenaran, dari jalan Allah SWT, dan mengajak orang kepada penyimpangan itu, itulah setan. Dan kalau Anda baca tulisan Hedri Makau, dia menyebutkan sebenarnya inti ajaran Zionisme itu adalah mengajarkan kepada manusia untuk menyembah the Lucifer. Siapa the Lucifer itu? Iblis. Itulah inti ajaran Zionisme itu. Sebagaimana dibuka oleh Yahudi. Ikhwani barakallahu, makanya gerakan setan manusia dan jin bersatu untuk menumbangkan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya termasuk kita ini. Makanya jangan kemudian kita merasa tenang, merasa nyaman, udah sholat, udah puasa, udah haji selesai urusannya. Tidak sekalian. Ya, yuriduna liyudhfi'u nurallahi biafwahihim wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafirun. Mereka akan senantiasa untuk berusaha memadamkan cahaya Allah ini. Makanya kita tidak boleh menganggap sepi daripada gerakan musuh ini. Al-Imam Ibn Hazm pernah mengungkapkan begini, dan saya pernah merasa salah karena saya menganggap saya tidak punya musuh. Ibn Hazm mengatakan, siapa yang tidak pernah, yang mengatakan tidak pernah punya musuh itu adalah majnun. Begitu kata Imam Ibn Hazm. Kenapa? Karena Allah menyebutkan, ya, inna syaitan lakum adu fattakhidhuhu aduwa. Syaitan itu musuhmu, maka jadikanlah syaitan itu musuh. Kalau saudara-saudara merasa tidak punya musuh, kita ini dianggap oleh Ibn Hazm sebagai majnun. Saya pun pernah merasakan itu. Tapi setelah itu saya sadar, wah, salah jalan saya. Ikhwani barakallikum, makanya saya buat buku Hidup Hanya Sekali Jangan Salah Jalan. Di antara orang yang cerdas adalah orang yang tahu siapa kawan, siapa lawan. Orang yang bodoh, dia tidak pernah tahu siapa lawan, siapa kawan. Dan kita jangan jadi orang bodoh. Apalagi para mahasiswa yang sedang mengasah otaknya itu. Jangan kita terbawa menjadi orang bodoh seperti itu. Makanya kenalilah musuh-musuh kita, dan diantaranya adalah gerakan Zionisme ini. Ikhwan barakallahu, mungkin bagi yang jurusan politik, terutama mengkaji politik Amerika, seorang di Amerika tidak akan bisa menjadi presiden kecuali dia berdiri di depan lembaga politik Yahudi namanya AIPAC. Ya, AIPAC itu adalah merupakan kumpulan lobi Yahudi di dunia politik Amerika. Ya, American Israeli Committee, yang kemudian akan menentukan siapa yang akan menjadi calon Amerika, menjadi apa? Pemimpin Amerika. Apakah Kongres, apakah menjadi presiden ataupun yang lain. Terus kalian, kalau sampai kemudian seorang terpilih menjadi pemimpin di Amerika, yang kemudian kontraknya dengan AIPAC harus membela kepentingan Yahudi, dan saya ke negeri Israel, saya lihat betapa kekuatan Amerika melindungi Yahudi itu dahsyat betul. Ikhwani barakallahu, kalau seandainya orang lolos dari ujian yang diberikan oleh AIPAC, perjanjian yang diberikan oleh AIPAC, dialah jadi presiden, jadi anggota kongres atau apalah namanya, ternyata dalam satu kebijakan menolak kebijakan Yahudi Israel atau menentang kebijakan Yahudi Israel, maka ada gerakan kedua yang akan bergerak untuk melakukan karakter assassination, namanya ADL, Affirmation Defense League. Affirmation Defense League adalah gerakan Yahudi kedua di bawah AIPAC yang khusus melakukan karakter assassination. Mungkin Anda masih ingat ketika Clinton membuat satu kebijakan yang menolak ataupun menentang kebijakan Yahudi, maka dimunculkan isu skandal seks dengan Lewinsky. Itu adalah kerjaan ADL ini, Affirmation Defense. Ketika seorang pemimpin di Amerika ternyata masih juga berani menentang kebijakan Yahudi Israel, maka dia akan menghadapi kelompok Yahudi ketiga, kelompok Julius yang ketiga, namanya apa? Jewish Defenlag. Jewish Defenlag ini hanya akan mengeksekusi siapa saja yang menentang kebijakan kaum Yahudi. Setelah dilakukan karakter assassination tidak berhasil, maka akan dieksekusi oleh Jewish Defenlag yang dipimpin oleh Mirka Hinni. Ini gerakan nyata, saudara sekalian, bukan main-main. Gerakan nyata, baca itu. Dan itulah yang kemudian menyebabkan John F. Kennedy terbunuh. Yang menyebabkan ada Profesor Dr. Ismail Al-Faruqi, seorang ilmuwan di Amerika yang menyuarakan the Islamic thought, Islamization of science. Ya, dia menyerukan upaya melakukan Islamisasi science. Dan karena dianggap dan ancaman buat kaum Yahudi, dieksekusi dia oleh kelompok Jewish Defenlag ini. Begitulah seterusnya. Dan saya tidak yakin kalau ini hanya ada di Amerika. Bisa jadi mereka berada di semua negara, karena mereka punya jaringan di seluruh dunia. Ikhwani barakallahu'alaikum, sekedar mempelajari, mulai mereka diaspora di masa Rasulullah SAW, mempunyai dendam yang luar biasa kepada Islam dan umat Islam. Dan mereka lakukan dengan semua cara. Makanya Profesor Dr. Umar Al-Faruq menulis buku tentang tiga serangkai yang menghancurkan Islam, yaitu pertama penjajahan. Hampir semua dunia Islam dijajah kecuali Saudi Arabia, karena di sana ada Mekah dan Madinah. Semua dunia Islam dijajah. Kemudian yang kedua adalah Orientalism. Gerakan pemikiran Orientalis yang kita rasakan di Indonesia adanya siapa? Senegogronya. Bagaimana seorang Senegogronya menggoncang umat Islam Indonesia? Dan dengan di mana dia berada? Di Aceh, di Masjid Baitur Rahman itu, di Aceh. Dan saya ketemu sama mantan ketua DPR di Aceh, waktu itu dia masih aktif, kita diundang ke rumahnya. Dia cerita bahwa Senegogronya sebelum meninggal menulis surat kepada warga Aceh sambil mengatakan tolong itu warga Aceh mengulangi sholatnya, karena dulu dia jadi imam di masjid itu, Senegogronya ini. Ya, dia pura-pura masuk Islam, namanya Abdul Ghaffar. Kemudian dia berangkat ke Mekah mempelajari gerakan umat Islam Indonesia, ngapain aja umat Islam Indonesia supaya tidak melakukan perlawanan kepada Belanda. Bapak Ibu, kalau berangkat ke Mekah melaksanakan ibadah haji paling lama berapa hari? 45 hari kalau enak biasa. Itu pun kalau udah waktu selesai haji nanya terus, Pak Ustaz kapan pulang? Pak Ustaz kapan pulang? Ya, sementara Yahudi ini bisa bertahan sampai 7 bulan di sana. Atas nama Abdul Ghaffar, dan jago bahasa Arab. Fatwa-fatwanya pakai bahasa Arab. Dia menikah sama orang Bandung. Enggak tahu sama di Jogja, dan istrinya lagi itu wallahu a'lam. Tapi di Bandung ada itu, ada anaknya di sana. Ikhwan barakallahu'alaikum, kata Pak Dr. Muhammad Yus ketua DPRD ini bilang itu apa, Senegogronya menulis surat supaya orang Islam Aceh mengulangi sholatnya, karena waktu itu sebenarnya saya bukan Islam, saya pura-pura saja. Inilah salah satu pil pahit yang kita rasakan dari gerakan Orientalism. Dan jangan lupa, kalian di perguruan tinggi menjadi sasaran empuk untuk mereka melakukan liberalisasi pemikiran ya, melalui gerakan Orientalism ini. Maka pelajari secara benar. Dan insya Allah akan datang di Jogja ini seorang pakar Orientalism. Saya belum menemukan seorang pemikir yang handal mempelajari tentang Orientalism seperti anak muda ini, namanya Dr. Syamsuddin. Mudah-mudahan setelah lagi datang ke Jogja, dia ini menguasai 12 bahasa. Dia tinggal di Jerman, dia pelajari tentang pemikiran Orientalisme dengan bahasa-bahasa mereka, dia bongkar dari dalam. Kemudian dia bikin buku Diabolisme Pemikiran, yaitu apa, pemikiran iblisnya apa Orientalis itu. Bagus betul, saudara baca itu, diterbitkan oleh Kemen Sani, bagus sekali. Mudah-mudahan itu menjadi apa ini penguat Anda nanti di Jogja, Dr. Syamsuddin, cari itu orangnya. Ikhwani barakallahu'alaikum, saya belum mendapatkan seorang ahli tentang Orientalisme seperti anak muda ini. Masih muda dia. Dia dokter dari Malaysia, kemudian melanjutkan ke Jerman dan sebagainya, dan cukup menguasai tentang bahasa dan pemikiran kaum Orientalis itu, dan sangat menguasai tentang Islam, sehingga seimbang dia kemudian mengkanternya itu. Nah, ini gerakan perusak Islam dari si pemikiran. Makanya lihatlah orang Islam, kalau Anda melihat anak muda muslim terus pakai anting-anting, ya, terus pakai apa? Pakai apa? Tato. Muslim, kamu namanya siapa? Hasan. Kamu namanya siapa? Muhammad. Kamu namanya siapa? Helmi. Muslim. Tapi perilakunya bukan seperti orang Islam. Perilakunya, lihatlah perempuan-perempuan yang keluar rumah tanpa jilbab itu. Itu korban-korban apa itu? Nah, korban-korban orientalisme, pemikiran gerakan brainwashing dicotak itu. Ya, di Indonesia penelitian lapangan menunjukkan 95% masyarakat muslim Indonesia terhubung dan berhubungan dengan bank-bank konvensional. Maknanya apa? Mereka terlibat jaringan zionisme itu. Sekarang sudah ada bank-bank syariah, beralihlah ke sana. Tinggalkan itu. Jangan menjadi jaringan kaki tangan mereka. Ikhwani barakallahu'alaikum, makanya gerakan orientalisme ini cukup berhasil untuk melumpuhkan pemikiran-pemikiran umat Islam. Ya, berapa banyak dulu kita lihat intelektual kita di Jakarta yang terbawa dengan racun-racun orientalisme itu. Alhamdulillah sedikit demi sedikit sudah mulai apa? Sudah mulai apa? Dimentahkan itu. Nah, gerakan yang ketiga adalah kristenisasi. Dan Indonesia termasuk yang merasakan betapa pahitnya gerakan kristenisasi ini. Dan ini bukan omong kosong. Makanya Orde Baru dulu mengatakan tidak ada kristenisasi Indonesia. Kita di Dewan Dakwah mengumpulkan data lapangan, dikeluarkan buku dari Dewan Dakwah, fakta dan data kristenisasi Indonesia. Kaget-kaget itu para menteri Orde Baru itu. Ada kristenisasi. Saya berada di kampung Sawah namanya. 1 RW 12 gereja. 20% orang muslim masuk Kristen di daerah itu. Dan saya merasakan betapa gerakan kristenisasi itu ada. Nyata di muka kita. Jangan bilang enggak ada. Datang ke tempat saya tunjukkan itu. Makanya sekalian kristenisasi sama sekali sedang berjalan. Makanya ini adalah bagian daripada gerakan setan dunia yang kemudian mencoba untuk merongrong aktivitas umat Islam. Ikhwan barakallahu'alaikum, ini adalah satu bagian. Ya, makanya kalau kembali kepada pengertian Zionisme tadi, mereka punya jaringan di Indonesia. Di Jakarta itu ada kelompok anak muda yang dipimpin oleh Indra Adil, alumni dari IPB, itu membuat apa ini lembaga kajian namanya KAZI, kajian Zionisme Indonesia. Ya, saya hadir dalam satu pertemuan yang saat itu pengungkapan tentang data-data gerakan Yahudi di Indonesia luar biasa. Itu ada ahlinya yang telah bekerja keras sampai menemukan data-data dari Belanda, dan sebagian ditulis oleh Artawijaya, wartawan kawakan dari Majelis Sabili sebelumnya, diterbitkan oleh Al-Kautsar, tentang gerakan Yahudi di Indonesia. Cukup bagus sekali, karena dia menemukan data dari Perpustakaan Nasional dalam bahasa Belanda, laporan orang-orang Yahudi Indonesia kepada pimpinan yang ada di Belanda, dan terdatakan di Departemen di Perpustakaan Nasional Jakarta, dan diungkap oleh Artawijaya. Tapi kawan-kawan kita dari KAZI ini, mereka langsung mengambil data dari Belanda. Wah, kelihatan semua. Jadi gerakan Yahudi di Indonesia digerakkan lewat lodge. Lodge ini tempat pertemuan kaum Yahudi, seperti semacam pondok. Kalau orang Indonesia menyebut kelompok yang berada di tempat lodge ini, biasanya mereka bilang ini rumah setan. Di Semarang ada, ya, kemudian di Jakarta ada, kemudian di Pondok Gede. Menurut data dari Belanda, ternyata pusat gerakan Yahudi di Indonesia itu adanya di Pondok Gede. Ternyata Pondok Gede itu merupakan nama yang mereka kasih. Karena di Pondok Gede itu mereka bikin Grand Lodge. Grand Lodge maknanya apa? Pondok Gede. Cuman di dalam laporan di Belanda itu disebutkan bahwa pusat pertemuan Yahudi di mana di Pondok Gede itu ada kebun kopi. Ini masih belum ketemu di mana kebun kopinya itu. Tetapi kalau Anda datang ke Pondok Gede, sekarang sudah menjadi mall. Ya, sudah menjadi apa? Asar mall. Di situ ada tempat pusat tadinya menjadi pertemuan kaum Yahudi di situ. Dan jangan lupa, kalau ada gerakan Yahudi, di sana akan ada gerakan komunisme, PKI. Makanya tidak jauh dari Pondok Gede ada apa itu? lubang buaya. Ya, dan lubang buaya ini tempatnya kaum PKI membantai para jenderal dan sebagainya itu. Makanya Karl Marx itu kaum Yahudi, seorang Yahudi yang menciptakan komunisme. Jadi Amerika diangkat sebagai negara superpower diimbangi oleh kaum Yahudi dari Rusia menciptakan komunisme. Padahal mereka ini apa kong kali kong. Seakan-akan mereka apa adu kekuatan, bohong semua itu. Dibaliknya semua gerakan Yahudi dan sekalian kelompok Zionis ini. Makanya ketika Rusia menghancurkan Afghanistan dan dilawan oleh para mujahidin, ternyata keok. Runtuhnya Rusia itu, runtuhnya komunisme, dan tidak ada peradaban yang cepat runtuhnya seperti komunisme ini. Karena memang bertentangan dengan fitrah manusia, bertentangan dengan akal sehat, bertentangan dengan budaya manusia. Ya kemudian runtuhnya komunisme, kata Gorbachev, karena salah perhitungan di Afghanistan. Itu pengakuan Gorbachev. Karena itu saya sekalian, Rusia runtuh oleh pasukan mujahidin. Tetapi Amerika tidak rela kalau sampai Taliban itu berkuasa menegakkan Islam dan akan menjadi ancaman buat Amerika. Makanya siapa namanya? Hah? Itu yang nulis The Clash of Civilizations. Siapa yang tahu? Hah? Huntington. Wah, berarti jago baca. Huntington, penasehat politik Amerika. Setelah Rusia runtuh, mereka dia membuat satu konsep The Clash of Civilizations, bahwa kekuatan dunia sekarang ada di tangan Amerika dan musuh terbesar Amerika adalah Islam. Apabila kemudian Amerika ingin berjaya dan kemudian tetap di atas angin, maka harus dihancurkan Islam. Maka dibuatlah isu terorisme pusat yang dianggap mengancam buat Amerika dan Israel itu mana? Henry Kissinger dalam catatannya mengatakan, kalau Anda ingin menguasai dunia Arab dan Islam, maka runtuhkan, taklukkan itu Irak. Itu nasihat Kissinger itu. Dan rupanya mereka merancang untuk itu. Diinvasilah Irak dan jatuhlah Irak dengan dukungan Iran. Jangan lupa itu. Saya punya data lengkap dari ulama-ulama Irak. Inilah data-data lengkap tentang keterlibatan Iran bekerja sama dengan Amerika dalam menginvasi Irak. Karena perang Iran-Irak cukup lama tidak berhasil. Pada saat invasi Amerika, nimbrunglah Iran bersama-sama. Ya, dan kemudian disiapkan pemerintahan yang sekarang dipimpin oleh Nuri Maliki, seorang Syiah yang kolot, yang sangat-sangat bengis. Ya, kemudian menyingkirkan kekuatan-kekuatan Ahlussunnah di sana. Cukup banyak umat Islam Ahlussunnah yang dibantai oleh mereka, baik oleh tentara Amerika maupun oleh milisi-milisi Syiah yang ada di Irak itu. Cukup pahit kita merasakan di Irak itu. Inilah yang juga yang menyadarkan Dr. Yusuf Qardawi hafizahullah, yang tadinya merasa ingin menyatukan umat Islam Sunni dan Syiah. Setelah melihat kejadian yang ada di Irak ini, beliau kemudian mentahkan, melepeh itu Syiah itu. Dia balik untuk kemudian menyerang Syiah. Padahal beliau mendirikan Persatuan Ulama Dunia, beliau ketuanya, wakilnya Ayatullah Tashkiri, seorang tokoh Syiah yang terkenal itu. Ketika melihat kejadian nyata, bagaimana kecemnya Syiah terhadap Ahlussunnah. Perempuan dibunuh hanya karena namanya Aisyah. Anak-anak dibunuh hanya karena namanya Umar. Akhirnya kemudian beliau merasa bahwa Syiah ini pengkhianat. Sehingga kemudian beliau keluarkan pernyataan-pernyataan dan keluarlah buku fatwa penjelasan beliau tentang masalah Syiah ini. Akhirnya beliau bertobat kepada Allah atas kesalahan mengambil kebijakan merangkul Syiah demi persatuan umat Islam. Dan itulah senantiasa yang disuarakan oleh Syiah. Ya, bahwa setiap orang yang membongkar kebobrokan Syiah dianggap anti kepada persatuan. Itu tipu daya Syiah itu. Jangan kita terkena oleh tipu daya Syiah seperti itu. Mereka selalu bicara atas nama persaudaraan, tetapi di balik itu mereka melipat dalam menggunting dalam lipatan. Mereka menikam dari belakang dan cukup banyak yang diderita oleh umat Islam. Ahlussunnah menghadapi kalangan Syiah ini. Karena itu sekalian, itu adalah nyata kerjasama Iran Syiah dengan Amerika yang ada di Irak sampai terbantainya ratusan ribu Ahlussunnah di sana. Dan yang terakhir adalah peristiwa yang ada di Suriah. Ya, tadi siang pulang dua utusan mujahidin dari Syria, dari Free Army. yang menceritakan bagaimana sebenarnya kejadian. Dan saat itu saya berada bersama mereka sedang melakukan komunikasi Skype dengan para mujahidin yang di front yang ada di Syria. Saya ingin mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Setelah kemudian Iran dengan segala kekuatannya dia turunkan 40 ribu pasukan untuk mendukung Tauhid Bashar Assad yang Syiah Nusairiyah itu, ya, Syiah kebatinan itu, didukung dengan Hezbollah Iran, Lebanon, yang kemudian menurunkan sekitar 2000 milisi Syiah di sana, ditambah dengan Syiah dari Irak yang dikirim oleh Nuri Maliki, ditambah dengan Syiah yang dari Yaman, bergabung semua di Suriah dan didukung secara politik oleh Rusia dan China karena ideologi mereka sosialisme. Ikhwani barakallahu'alaikum, apa yang terjadi di sana saya dengarkan dengan telinga sendiri. Bagaimana pasukan-pasukan Bashar Assad itu sudah mereka membawa bendera-bendera Syiah untuk menghancurkan umat Islam Ahli Sunnah di sana. Makanya Qusair, pertahanan salah satu pertahanan umat Islam di Syria, gugur, jatuh di tangan kaum Syiah itu karena dari Lebanon diserang oleh pasukan Hizbush Syaitan ini, ya, sehingga kemudian sampai terbunuhnya ribuan masyarakat yang tidak berdosa di dalam lingkungan Al-Qusair dan sekitar 1.500 lebih yang terluka parah. Dan begitulah kenyataannya sampai jatuhlah wilayah Qusair yang menjadi pertahanan umat Islam Ahli Sunnah di sana di tangan kaum Syiah itu karena mereka tergabung dalam semua kekuatan yang luar biasa. Sampai utusan dari Syria yang mengatakan itu hasyud terus, begitu banyaknya mereka turun ke Syria untuk kemudian sampai para mujahidin itu merasa kewalahan karena jumlahnya tidak seimbang. Belum lagi senjata-senjata yang sangat canggih, sementara para mujahidin senjatanya sangat sederhana. Ikhwan barakallahu fikum, bohong Amerika katanya mengirim senjata kepada kaum oposisi, bohong semua itu, enggak ada cerita itu. Ya, yang ada cuma komentar-komentar, pernyataan-pernyataan tapi isinya enggak ada. Ya, apalagi kebohongan itu dibuat sama orang Syiah ini. Ini Syiah perempuan nih. Yang menulis tentang prahara Suriah. Namanya Dina Yusuf Sulaiman. Ini orang Syiah. Isi bukunya cuma nokel-nokel dari internet saja. Sampah itu internet itu. Ya. Sementara ini bagus sekali ditulis oleh Muhammad Pizarro, ya, dengan data-data yang cukup lengkap, baik dari buku, dari pernyataan, dari data-data dokumen-dokumen dan macam-macam yang kemudian cukup lengkap data-data disampaikan di dalam buku ini. Makanya saya anjurkan untuk kalian untuk membaca buku ini biar terbuka wawasan bagaimana gerakan Yahudi yang tadinya hanya sebatas gerakan penjajahan, gerakan orientalisme, gerakan kristenisasi, sekarang bertambah lagi, pertama yang keempat adalah gerakan Syiah. Dan ini berarti menambah daftar kekuatan musuh Islam yang harus dihadapi oleh umat Islam. Dan ini adalah realitas nyata, bukan cerita. Kalau tidak percaya silakan datang ke Syria sana. Kita alhamdulillah anak-anak kita sudah datang ke sana sampai 7-8 kali untuk membawa dukungan bantuan, termasuk dengan dokter dan sebagainya untuk bantuan-bantuan kemanusiaan dan sebagainya. Barangkali mungkin dari UGM ada anak-anak muda yang siap untuk melihat langsung ke sana. Saya kira kesempatan Anda yang muda untuk turun ke sana melihat kenyataan, belalah saudara kita di sana itu. Bantulah mereka yang sedang menderita itu karena ini adalah merupakan konspirasi besar yang sedang dimainkan oleh kaum Amerika dan Yahudi supaya apa? Perbatasan Yahudi itu menjadi aman. Selama kepemimpinan Hafidz Assad dan Bashar Assad, Yahudi merasa aman. Ya, lewat perbatasan Golan tidak pernah satupun peluru yang dikirim sama Suriah menuju ke Israel. Yahudi merasa aman. Dengan adanya mujahidin sekarang yang turun di Suriah, mereka khawatirkan kalau sampai Rusia Syria jatuh ke tangan para mujahidin, maka akan menjadi ancaman buat Yahudi itu. Sekarang oleh mereka dibikin benteng besar. Ya, dibikin dibangun apa? Benteng pemisah untuk kemungkinan nanti kalau sampai mujahidin ini menang, sehingga kemudian terhalang bisa masuk ke wilayah Israel itu. Padahal kalau kita lihat di dalam negeri Israel, mereka membangun dinding yang tebalnya sekitar 1 meter, tingginya 11 meter, saya lihat langsung dengan mata saya sendiri, itu dibangun sepanjang 700 kilo untuk membatasi antara wilayah Yahudi dan wilayah otoritas Palestina. Saking takutnya mereka itu. Ya, tasabum jami'a wa qulubuhum syatta. Kamu lihat mereka seperti bersatu, artinya mereka terpecah belah. Ya, mereka tidak bersatu, mereka dalam ketakutan. Luar biasa. Karena itu ikhwan fillah, inilah satu realitas yang diungkap cukup bagus oleh Muhammad Pizarro tentang apa ini gerakan Zionis dan Syiah yang sekarang bersama-sama menghantam umat Islam, dan Yahudi bergerak dari luar sementara Syiah bergerak dari dalam. Kenapa? Jangan lupa yang mendirikan Syiah ini adalah seorang Yahudi bernama Abdullah bin Sabah. Dan itu diakui oleh sumber Syiah maupun sumber Ahli Sunnah. LPPI telah berhasil mengumpulkan 6 riwayat dari Syiah, 7 riwayat dari Sunni tentang adanya Abdullah bin Sabah, seorang yang mendirikan ajaran Syiah ini. Dan itu sejarahnya cukup lengkap. Sampai terjadi pemberontakan sehingga terbunuhnya Uthman. Ini yang memimpin siapa? Abdullah bin Sabah. Dialah yang punya ide bahwa sebahwa tidak sah kepemimpinan setelah Rasulullah kecuali dari keluarga Rasulullah. Maka dimunculkanlah imamah. Ya, Imamah Ali bin Abi Thalib. Makanya dalam Syiah mereka ajaran utamanya ada pada imam. Bahwa pemimpin yang sah setelah Rasulullah adalah Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Itulah tandanya orang Syiah. Ya, dia tidak mengakui Abu Bakar, tidak mengakui Umar, tidak mengakui Uthman. Tetapi kemudian hanya diakui Ali dan keturunannya. Seperti keyakinan kaum Yahudi yang mengatakan tidak boleh seorang nabi kecuali harus keturunan Bani Israel, seperti itu. Konsepnya sama. Makanya gerakannya mirip sekali. Syekh Jumaili menulis kitab 3 juz berjudul Badrul Yahud fi Mushabatil Al-Syi'a bil Yahud. Ya, bi Mushabatil Rafida bil Yahud. Bahwa melakukan penelitian di mana letak persamaan-persamaan kaum Yahudi dengan Syiah ini dalam ajaran-ajarannya. Dalam gerakan ini, saya di tangan saya ini ada konsep 50 tahun rencana Iran melakukan gerakan Syianisasi terhadap dunia. Sebagaimana Syiah Yahudi mempunyai gerakan rencana 50 tahun untuk mendirikan negara Israel, Syiah pun membuat rencana 50 tahun ya untuk melakukan gerakan Syianisasi kepada dunia ini. Ya, dan ini ketahuannya ketika Dewan Revolusi mengirim rencana ini kepada gubernur-gubernur di daerah-daerah Iran. Ya, yang kemudian pada masa pemerintahan Khatami waktu itu. Salah satu dokumen itu jatuh ke tangan apa umat Islam Ahlussunnah dari London, kemudian disebarkan dokumen itu sampailah kepada kita ini. Jadi dari sisi gerakan politiknya mirip, dari sisi gerakan ajaran ideologinya mirip. Sehingga kenanya saudara sekalian, inilah yang kemudian barangkali ke depan para mahasiswa, para peneliti lebih banyak untuk menggali ya kaitan-kaitan baik dari segi sejarah, pemikiran, kemudian langkah-langkah dari gerakan Yahudi dan apa ini Syiah ini, terutama yang ada di Indonesia. Jangan terlalu jauh ke sana, di Indonesia. Karena gerakan Syiah Indonesia juga mulai menyebar. Insya Allah besok malam kita akan bongkar tentang apa dan bagaimana Syiah di Indonesia. Ya, di tempat masjid lain ya. Kemudian nanti kita bisa ikuti untuk melihat data-data yang ada. Bahwa kondisinya kalau ini terjadi dan dibiarkan terus, wallahu alam, Indonesia ke depan akan jadi apa. Ya. Kalau tadi profesor menyesali atas kondisi Indonesia karena banyak korupsinya, kecil semua itu. Ya, kalau dibanding dengan keburukan dan kejahatan Syiah, kecil semua itu. Ya, karena ini adalah ideologi. Kalau orang korupsi itu maksiat. Karena kelemahan jiwanya, ingin cepat kaya, dia korupsi. Kalau ini ideologi, dan akan merubah ideologi-ideologi Anda semuanya ini supaya menjadi orang Syiah. Dan ini adalah tidak omong kosong. Makanya mengapa terjadi reaksi di Sampang, reaksi tempat-tempat lain. Ini baru kecil ini, bagaimana kalau nanti besar? Eskalasi akan naik terus. Makanya kita semuanya bertanggung jawab, yang punya pengetahuan, yang punya kesadaran untuk meredam semua ini. Jangan sampai menjadi lebih besar. Kita lihat ada api yang mulai menyala, dinyalakan oleh kalangan Syiah. Kita harus bagaimana memadamkan api itu supaya tidak menjadi masalah lebih besar lagi. Ya, kebakaran yang ada di Rio aja udah menggoncang apa, Malaysia, Singapura, sampai presiden minta maaf. Ya, kenapa kemudian api Syiah itu presiden nggak minta maaf itu? Ya, karena ini adalah merupakan kerja dari mereka juga sampai menyebar seperti ini. Tinggal kita umat Islam jangan lengah. Wallahu a'lam shawab. Adapun lebihnya nanti kita diskusikan lebih dalam. Jazakallahu khairan.